silapku. Aduh gelapnya, gelap-gelap jadinya seperti siluman. Ketika aku sudah berlalu, di saat aku kedua waktu mati lampu. Indah kenangannya sampai kini masih terasa. Malu tapi mau dikuning sana malam itu. Mati lampu, aduh gelapnya, gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Terima kasih. Terima kasih.